Reseptor itu perlu bahan baku. Dan bahan bakunya ada di mana? Ada sebagian besar ada di bumbu, spices. Jadi kalau Anda lihat ini apa nih? Ini namanya cendol. Bukan, ketumbar. Ini ketumbar. Ketumbar saja efeknya itu luar biasa besar. Ini baru satu. Jadi Anda bayangkan ada ketumbar, ada black pepper kayak begini. Efeknya apa? Jantung dapat, kista dapat, darah tinggi dapat, kolesterol dapat, asam urat dapat. Dari satu ini loh. Ini saya katakan menang banyak. Tapi yang menang lagi sebenarnya dengan Anda makan kayak begini, sebenarnya kita naik tingkat. Naik tingkatnya apa? You are saving the earth. Anda sedang menyelamatkan bumi. Kenapa? Anda makan begini, otomatis maaf kotoran kita, feses kita. You are now saving the earth. Buminya Allah sedang kita selamatkan dengan makan kayak begini. Yang keren kan? Jadi Anda makan begini itu bukan untuk sehat dong, tapi Anda saving generation. Sekarang saya tanya, kenapa bunga tak sewangi di zaman dahulu lagi? Cabai tak sepedas dulu? Kenapa? Dia tumbuh di soil, di tanah yang tanah tadi terkontaminasi dengan kotoran-kotoran manusia, makhluk hidup yang makanannya sampah. Makannya cabai udah gak pedes. Dia gak bisa lagi sedot hara. Dia gak bisa lagi sedot nutrisi. Dia gak bisa lagi berperan sebagai penyerap tanah tadi. Ujung-ujungnya dia cuma jadi tempat pembuangan sampahnya makhluk hidup di atasnya. Makanya Allah katakan apa? Telah tampak kerusakan di lautan, di darat, gara-gara maksiatnya manusia. Saya tidak bisa membayangkan kalau Allah minta tanggung jawab kepada para petani-petani yang sudah tahu bahwa pestisida itu jahatnya luar biasa. Saya tidak tahu betapa banyak yang harus minta atau bertobat, minta ampun sama Allah atas peracunan satu atau beberapa generasi, Bu. Kasihan loh. Dia semprotin pertanian dia dengan pestisida yang dia pun tidak mau terhirup. Betul? Yang makan siapa? Kita. Jadi ini hulunya udah keliru gitu kan. Makanya zaman dulu enggak ada. Coba tanya mak bapak kita. Adakah kanda tanya sama mama bapak kita, mak, mama tahu tak? Saya panggil mak saya mama. Mak, mama tahu tak? Tahu enggak pepaya organik? Tak paham dia. Pepaya itu tumbuh di kebunnya dia. Tumbuh sendiri, ya. Tak pupuk-pupukan dan ketika dimakan manis ada bijinya. Itu pepaya mama. Sekarang pepaya pabrik enggak perlu lagi mama. Sehingga apa? Sehingga pepayanya gak perlu biji lagi. Tumbuh di lab. Di transgenik. Gitu lah. Zaman dulu ya, ini misalkan. Bawang putih, bawang merah. Ini, dia tumbuh aja sendirian. Tanpa disemprot-semprotin. Kenapa? Tanah yang menjaganya. Tanah itu penjaganya. Mungkin ada teman-teman yang pernah naik Gunung Mahameru. Pernah naik? Saya pernah, tapi gak sampai. Orang tinggi banget tuh, 4.800 meter men. Saya cuma sampai ke namanya itu. Pokoknya ada satu stop pemberhentian terakhir sebelum naik ke gunungnya yang tingginya atau inklinasinya itu sekitar 45 derajat. Gunung Mahameru tuh luar biasa susah dinaikin. Saya sampai di titik itu. Nah sebelum di titik itu Ranumati apa namanya? Sebelum itu kita datang lagi ke satu tempat yang biasa peristirahatan para pendaki gunung namanya Ranu Kumbolo. Yang film 5 cm itu loh. Nah, kalau film tahu kan? Cepet taunya. Dia berhenti Ranu Kumbolo tuh. Nah, Ranu Kumbolo itu ada danau situ. Danaunya itu enggak boleh orang maaf pipis, enggak boleh orang BAB, enggak boleh buang sampah semua situ. Dan air danau itu Anda ciduk langsung minum. Dan waktu saya ngecek pH-nya pakai pH tester gitu kan, ternyata airnya hijau kebiruan. Jadi air itu layak banget untuk diminum. Mirip sama air zam-zam. Ranu Kumbolo. Nanti kapan-kapan pergi sana deh. Ya, ada yang pakai motor ngojekin sampai ke Ranu Kumbolo ada. Tenang aja. Seru banget tempatnya, ya. Di situ ada makanan, ya. Mie instan gitu. Jeruk nipis, kunyit, jahe enggak ada. Bawa sendiri dari rumah. Ya, seperti itu ya. Itu yang terjadi teman-teman sekalian. Nah, jadi boleh saya katakan sekarang ini kondisi sekitar sampai jam berapa ya? Sampai jam 11:30. Oh ya, 15 menit lagi. Enggak usah ada pertanyaan ya. Yo. Jadi banyak orang zaman sekarang ya. Kalau istilahnya itu kata Yasmin Mogadi, salah satu pendakwah di Amerika, itu dikatakan kita tuh membunuh kesehatan kita, merusak, menghancurkan kesehatan kita dengan ya sibuk bekerja tapi nggak ngerti kesehatan gitu kan. Dan akhirnya apa, uangnya tadi dipakai untuk berobat lagi gitu. Padahal itu bisa dicegah semua. Jadi kalau Anda punya suami yang kerjanya ya mungkin sekarang masih sebelum subuh atau sudah subuh sudah berangkat, bekali dia dengan makanan atau minuman sehat. Terutama makanan minum sehat yang mengandung antioksidan tinggi. Terus bilang sama dia, "Papa, kapan Papa resign? Kita bisnis aja gitu kan." Oh iyalah. Karena apa? Karena waktu yang terlewatkan itu will never ever pass by over again. Gak bisa kelewatan lagi. Mendingan bisnis di rumah kan itu apa kayak bisnis adalah. Orang keren-keren entrepreneur itu sebenarnya kuncinya apa? Jualan, udah gitu aja. Bahasanya keren-keren kan jualan. Ya. Apa yang dijual? Makanya saya dulu pernah ya, saya cerita gitu kan zaman dulu, sekitar 6-7 tahun lalu lebih. Saya cerita tentang pembalut-pembalut. Saya tuh pernah dulu jualan pembalut wanita juga. Tapi bukan yang herbal-herbal, pembalut wanita yang dari kain. Itu saya pernah jual sampai ada ibu-ibu bilang, "Dokter luar biasa ya, maksudnya luar biasa badaknya," gitu kata dia gitu. Sebenarnya gitu bahasanya, cuma bahasanya lebih santun gitu kan. Semua dijual kata dia. Oh iya, kenapa ya, daripada orang cari-cari nih, saya bilang untung tak banyak juga lah, saya bilang. Tapi saya senang aja ngeliat orang bisa. Cuman mikir-mikirnya ini kalau nggak dibenerin di hulunya, lagi-lagi kayak nabur garam di laut. Capek kita ngobatin orang, nggak kelar-kelar urusannya. Kenapa sekarang perempuan banyak PCO, endometriosis, banyak apalagi itu infertilitas, mens yang bermasalah, makanannya kacau. Udah itu aja. Disuruh makan sehat, susahnya minta ampun, mahal lah inilah itu segala macam. Ya, padahal apa mahalnya jeruk nipis? Apa mahalnya kunyit temulawak beginian? Modal apa 20.000 juga cukup untuk hidup sehat sehari. Asal apa? Asal Anda pamitan sama abang gorengan. "Bang, sudah saatnya kita berpisah." Ya, sama abang tukang bakso. Coba lihat, nanti beli bakso. Lalu lihat berapa banyak dia memasukkan garamnya ke bakso Anda. Banyak loh. Seujungan sendok teh itu cukup banyak, dan itu kebutuhan garam sak dino, ngerti ora? Sehari. Ya gitu. Kok saya bisa bahasa Jawa? Bisa, tinggal pencet tombolnya. Tombol bahasa itu kan pencet aja. Jadi teman sekalian ya, jadi caranya begitu. Kemudian apalagi banyak. Jadi sebenarnya makanan-makanan kita itu ya. Misalkan Anda lihat di gambar depan. Ini kalau kita makan kayak begini ya, makan Anda bikin misalkan ikan gitu kan, ikan-ikan laut, ikan-ikan sungai itu ditambahkan dengan herbal-herbal di situ, itu subhanallah efeknya luar biasa. Bagus banget. Ya, bahkan kita tuh enggak butuh salad-saladan ala-ala barat. Saladnya kita tuh ada. Salad kita namanya apa? Rujak. Salad kita tuh namanya rujak. Rujak itu salad sebenarnya. Ya, dressingnya jauh lebih sehat daripada dressingnya mereka yang sekarang udah dikemas, gitu lah. Ya, karena kalau kita lihat piring, kita kan ibarat ini piring kita ya. Jadi Anda makan kayak begini aja itu ibarat kata, kalau saya sampaikan pertama tadi, bukan menang banyak lagi, habis-habisan menang. Ada jahenya, ada kunyitnya segala macam. ya. Jadi masaklah mulai sekarang masakan yang banyak bumbunya, ya. Termasuk nanti kalau sudah, misalkan Anda bikin sup ikan atau mungkin gulai ikan tanpa santan, itu kan pakai kunyit, airnya diminum, airnya diminum, jangan makan ikannya doang, ya, seperti itu.